Selamat pagi jemaat sekalian. Anda siap mendengarkan firman hidup kekal? Karena firman yang ada di tangan kita pada hari ini bukan firman biasa, saudara. Ini bukan buku biasa sembarangan, buku sejarah, buku pengajaran dari manusia, bukan. Ini adalah firman hidup kekal yang akan memberikan kehidupan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita akan membaca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita akan baca mulai ayat 1b hingga 16. Filipi pasal 3, ayat 1b sampai 16, kita akan baca secara silih berganti. Saya akan mulai dari 1b, kemudian jemaat sekalian menyahut ayat 2, kemudian saya 3, jemaat 4, dan demikian silih berganti hingga ayat yang ke-16. Filipi pasal 3, ayat 1b sampai 16. Kalau sudah dapat, kita akan mulai membacanya. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri ya, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami memiliki suatu jemaat lokal yang benar, yang berdiri di atas firman-Mu, sehingga kami bisa bersekutu di dalamnya dan mempelajari firman-Mu di dalamnya. Dan Bapa, biarlah waktu yang sedikit yang kami miliki ini bisa kami khususkan dan kami pakai agar dengan penuh konsentrasi kami mempelajari firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau ingin katakan kepada kami, Engkau Roh Kudus-Mu yang menerangkannya kepada hati dan pikiran kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara jemaat sekalian, Rasul Paulus tentu bukan nama yang asing lagi. Adalah salah satu rasul yang kita anggap sebagai rasul yang hebat. Mungkin kita bisa katakan dia adalah salah satu penginjil yang paling hebat di dunia. Kalau bukan yang paling hebat, salah satu yang paling hebat minimal. Namun dibalik semua itu, ya kalau kita hanya melihat akhir hidupnya, mungkin kita tidak akan mengira seperti apa dulunya Rasul Paulus itu. Dulu sebelum dia bertobat, seperti apa dia? Dia adalah seorang Farisi. Dia adalah penganiaya jemaat. Dia pergi ke Damaskus mendapatkan surat izin dari imam kepala untuk menangkap dan membunuh, memasukkan ke dalam penjara orang-orang Kristen, saudara. Dia adalah anggota dari Mahkamah Agama Sanhedrin. Berarti ini adalah salah satu dari orang yang turut mengadili Tuhan Yesus. Dia adalah termasuk anggota dari Mahkamah Agama yang menghakimi para rasul-rasul, menyesah para rasul-rasul, membunuh Stefanus. Dia adalah bagiannya, saudara. Dan orang yang demikian menentang Kristus, kita melihat ternyata ada suatu perubahan. Ada transformasi di dalam hidupnya, saudara. Dan inilah yang pada pagi hari ini saya ingin kita bicarakan. Yaitu tentang suatu perubahan. Nah, bicara tentang perubahan, banyak orang tidak suka akan yang namanya perubahan. Karena tidak nyaman, saudara. Biasanya orang kalau sudah berada di dalam satu zona nyamannya, lalu kemudian dia disuruh untuk berubah, atau untuk keluar dari zona nyamannya itu, dia akan merasa terancam dan tidak suka, saudara. Namun, Rasul Paulus yang sudah lahir baru ini, ketika dia lahir baru, dia mengalami suatu perubahan dari dalam hingga terpancar sampai keluar, saudara. Dan bagi setiap orang yang lahir baru, harus mengalami suatu perubahan. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat perikop ini dan kita melihat transformasi macam apa yang terjadi pada Rasul Paulus. Ada tiga, saudara, transformasi yang terjadi pada Rasul Paulus. Dan yang pertama adalah suatu perubahan dalam kekudusan. Perubahan dalam kekudusan, saudara, itu yang pertama. Kalau dalam Perjanjian Lama, kekudusan itu dilambangkan dengan hal-hal yang lahiriah. Antara lain, ya, yang sudah disebutkan oleh Rasul Paulus, dia mentaati hukum Taurat. Dia adalah orang Israel, disunat pada hari ke-8, saudara. Orang Israel asli. Mungkin dia dengan rajin memelihara perpuluhan, memelihara hari Sabat. Kekudusan dilambangkan pada waktu itu dengan menjauhi mayat, sebelum makan mencuci tangan, di ambang pintunya ada hukum Taurat, di dahinya juga ada hukum Taurat. Setiap hari Sabat mereka mengatakan, mengucapkan, mengulang hukum Taurat itu. Jadi itu dianggap sebagai kekudusan, saudara. Tetapi itu semua merupakan hal-hal lahiriah. Namun pada zaman itu, itulah lambang dari kekudusan. Dan tanpa kekudusan, saudara, tidak ada orang yang bisa menghampiri Allah. Pada saat Tuhan memanggil orang Israel, keluar dari Mesir. Dan dia sampai di padang gurun Sinai, saudara. Di situ Tuhan menampakkan diri dalam segala kemegahan, kemuliaan, dan kebesarannya di atas gunung Sinai itu. Dan barang siapa yang sampai menyentuh kepada gunung Sinai itu, akan mati. Bahkan binatang pun yang menyentuh gunung itu, saudara, mati. Hanya Musa dan Yosua sendiri yang boleh naik ke atas gunung itu untuk bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Jadi tanpa adanya kekudusan, tidak boleh bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa para imam sebelum mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, mereka harus mencuci tangannya. Ada ritualnya, saudara. Mereka harus mencuci tangannya. Mereka harus diperciki dengan darah. Ada darah kudus, ada air kudus, ya. Ada wangi-wangian dan lain sebagainya. Ada ritualnya. Sebelum orang bisa berkenan kepada Allah, dia harus mempersembahkan korban bakaran, korban domba dan lain sebagainya. Itu melambangkan kekudusan, saudara. Nah, hal-hal itu menjadi hal yang mutlak dimiliki seseorang sebelum dia bisa sampai menghampiri Allah. Tetapi sebenarnya, saudara, hal-hal lahiriah tersebut hanyalah melambangkan kekudusan yang sebenarnya. Allah yang Maha Kudus tidak bisa dilambangkan kekudusannya dengan hal-hal lahiriah. Allah yang Maha Kudus memiliki kekudusan yang absolut, saudara. Bukan kekudusan yang berdasarkan lambang dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya, kekudusan yang sesungguhnya adalah melakukan setiap perintah Allah. Itu adalah kekudusan. Jikalau seorang manusia berhasil untuk melakukan semua perintah Allah, berhasil untuk menjauhi semua larangan Allah, maka dia sesungguhnya kudus dan tidak berdosa. Dan itulah kondisi pada saat manusia diciptakan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia Adam dan Hawa diciptakan, mereka diciptakan dalam keadaan kudus. Dan mereka diciptakan dalam keadaan tidak ada dosa, dan mereka tidak takut kepada Allah. Sampai mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Pada saat mereka melanggar perintah Allah itu, mereka kehilangan kekudusan mereka. Tidak peduli mereka mau pakai lambang menyembelih domba, mereka mau pakai lambang apapun, tetapi pada hakikatnya mereka telah kehilangan kekudusan yang absolut itu. Kekudusan yang dibutuhkan untuk sampai kepada Allah, saudara. Lalu dibutuhkan suatu transformasi. Karena tidak ada satu orang pun yang memiliki kekudusan, saudara. Dan tanpa kekudusan kita tidak bisa sampai kepada Allah. Jadi untuk sampai kepada Allah, dibutuhkan suatu perubahan, saudara. Bukan lagi kekudusan berdasarkan lambang. Tetapi dibutuhkan suatu kekudusan yang lain. Kekudusan yang sesungguhnya, saudara. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah yang mengasihi manusia segera berjanji akan mengirim seorang juru selamat. Juru selamat ini adalah Yesus, saudara. Dan Yesus ini, uniknya, Allah berjanji bahwa juru selamat ini bukanlah keturunan dari Adam, tetapi adalah keturunan dari perempuan. Jadi dia tidak mewarisi dosanya Adam. Dia bukanlah keturunan Adam, dia adalah Adam yang kedua. Nah, ketika Yesus berada di muka bumi ini, dia dicobai, saudara. Dan luar biasa, cobaannya sungguh berat. Selama 40 hari dan 40 malam dia berada di padang gurun. Dan dia menahan lapar di situ. Dan kemudian sesudah dia lapar, dia dicobai. Dan selama hidupnya, saudara, Tuhan Yesus mengalami banyak sekali cobaan. Tetapi tidak satu kali pun dia berdusta. Tidak satu kali pun dia berdosa melawan Allah. Dan oleh sebab itu, Tuhan Yesus merupakan satu-satunya manusia yang kudus, yang memiliki kekudusan absolut di muka bumi ini. Nah, kekudusan itulah, saudara, yang dibutuhkan. Bukan kekudusan lambang, tetapi kekudusan absolut. Kekudusan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya kita bisa memiliki kekudusan yang absolut seperti Tuhan Yesus? Sebenarnya, saudara, caranya sangat mudah. Karena Allah ketika dia berjanji mengirimkan juru selamat itu, kemudian dia melambangkan juru selamat itu dengan suatu ibadah simbolik. Yaitu suatu domba yang melambangkan juru selamat, melambangkan Yesus. Domba itu kemudian disembelih. Jadi orang sambil mengaku dosanya, memegang domba itu, dan menyembelihnya. Sesungguhnya melambangkan Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, saudara. Jadi manusia yang berdosa, tetapi domba yang mati dibunuh. Ini adalah suatu substitusi, saudara. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus berada di atas kayu salib itu, dia melambangkan domba yang mati dibunuh demi manusia. Seharusnya kita yang masuk neraka, karena kita tidak memiliki kekudusan. Tetapi Tuhan Yesus yang mati, masuk ke neraka, dan memberikan kekudusannya kepada kita. Ada suatu transaksi, saudara. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa ya, Tuhan Yesus telah mati, menggantikan saya yang berdosa ini. Tuhan Yesus telah mati, dan kekudusannya telah ia sediakan untuk saya yang berdosa ini. Ketika kita percaya itu, maka sesungguhnya kita telah diberikan, dianugerahkan kekudusan itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia telah memiliki kekudusan itu. Dan di hadapan Allah Bapa, dia bisa hampir menghampiri Allah, karena dia memiliki kekudusan itu. Nah, saudara, pada zaman ini dibutuhkan kekudusan yang absolut. Di sepanjang zaman sebenarnya dibutuhkan kekudusan yang absolut. Apakah kita telah memilikinya, saudara? Rasul Paulus di sini, dulu, sebelum dia lahir baru dan ditransformasi, dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kehebatan dia yang dulu. Katanya dia mengenai pendiriannya terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi. Tentang ketaatan, dia tidak bercacat. Wah, luar biasa, saudara. Dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan itu untuk masuk surga. Tetapi tidak, saudara. Karena tidak ada kekudusan manusia yang bisa sampai kepada Allah. Dibutuhkan suatu transformasi yang mengubah kekudusan saya, kekudusan berdasarkan kehebatan saya, menjadi kekudusan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sudahkah Anda mengalaminya, saudara? Itu yang pertama. Dan sesudah Rasul Paulus mengalami perubahan kekudusan ini, ada perubahan kedua yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu perubahan kesukaan. Sebenarnya ini adalah perubahan hati, saudara. Perubahan hati. Yang tadi perubahan kekudusan itu adalah perubahan posisi. Tadinya dia berada di dalam posisi orang kudus yang harus dihukum. Berada di bawah hukuman, tetapi kemudian ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada perubahan. Dia menjadi orang yang berdasarkan kekudusan Tuhan Yesus. Dan tidak lagi dihukum. Nah, kemudian sesudah itu, dia mengalami perubahan yang kedua, yaitu perubahan di dalam hati, saudara. Ada suatu perubahan di dalam kesukaannya. Coba kita lihat di ayat yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, saudara. Rasul Paulus ini adalah seorang yang luar biasa. Secara akademis dia luar biasa. Dia adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel adalah seorang guru besar yang paling dihormati. Dan dia adalah muridnya, saudara. Tetapi itu dianggap sebagai sesuatu yang sampah. Dulu dia adalah orang yang sangat dihormati oleh koleganya. Seorang muda yang sudah sangat taat, sangat saleh, sangat rajin, sangat pandai. Tetapi semua itu kemudian dianggap sampah, saudara. Oleh karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Ada suatu perubahan yang membuat dia menganggap semua itu tidak lagi berharga bagi dia, saudara. Suatu perubahan yang luar biasa. Dulu dia mungkin menganggap bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang baik. Bahwa menganiaya jemaat itu adalah baik. Bahwa dia pergi masuk ke rumah-rumah, kemudian memaksa orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah baik. Tetapi saudara, sebenarnya dia melakukan semua hal itu karena dia berpikir, kalau saya melakukan itu, maka saya akan masuk surga. Kalau saya melakukan ini, saya melakukan itu, saya akan lebih dekat ke surga. Kekudusan saya akan bertambah. Dosa saya mungkin akan berkurang. Oh, ini adalah satu konsep yang umum, saudara, pada hari ini. Yaitu berdasarkan kemampuan diri saya. Tetapi sebenarnya, saudara, itu adalah memuaskan ego diri kita sendiri. Sebenarnya Rasul Paulus melakukan hal itu untuk memuaskan dirinya sendiri. Sehingga dia merasa bahwa saya pasti masuk surga. Atau misalnya saya pasti dikenan oleh Tuhan karena saya melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Dan hal yang sama juga dipikir oleh seorang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang datang kucuk-kucuk kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Rabi, apakah yang harus kuperbuat supaya aku masuk ke dalam kerajaan surga. Dia berpikir bahwa kalau dia berbuat ini dan itu, dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Tetapi sesungguhnya yang dia inginkan hanyalah untuk memuaskan dirinya sendiri. Dia ingin memuaskan hatinya yang ingin berpikir bahwa saya akan masuk surga. Memuaskan kedagingannya, saudara. Tetapi ketika ada transformasi, ada perubahan yang terjadi, itu semua berubah, saudara. Rasul Paulus tidak lagi berpikir tentang hal-hal lahir ya. Rasul Paulus tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang memuaskan egonya sendiri. Bukan. Sekarang dia sudah berpikir yang lain, saudara. Sudah memiliki suatu hal yang lain. Dia segera sadar bahwa apa yang dulu dia lakukan adalah salah. Bahwa menganiaya jemaat itu adalah menganiaya Tuhan. Dia segera sadar, saudara. Tidak perlu ada orang yang memberitahukan kepada dia. Ketika dia berubah, dia langsung tahu akan hal itu. Sakius, saudara. Orang pendek, seorang pemungut cukai, yang telah bertahun-tahun memeras orang-orang di Yeriko situ dan sekelilingnya. Ketika dia bertobat, dia segera tahu bahwa apa yang dulu dia lakukan adalah salah. Tidak perlu Tuhan menceramahi dia selama satu jam, Zakius, semua pemerasan itu adalah salah, semua korupsi itu adalah dosa, tidak perlu. Segera Zakius menyadarinya dengan dirinya sendiri. Dia segera tahu di hadapan Tuhan yang Maha Kudus bahwa semua yang saya lakukan dulu itu tidak benar. Dia segera tahu, saudara, karena ada satu perubahan di dalam dirinya. Ada satu perubahan, perubahan di dalam hatinya, saudara. Apa yang dulu dia senangi ketika dia suka, wah ini memeras orang mendapat lebih banyak uang, dia suka. Tetapi sekarang sesudah dia bertobat, dia menganggapnya itu adalah sesuatu yang merugikan, itu adalah sesuatu yang buruk, itu sampah bagi dia. Nah sesungguhnya, saudara, bagi barang siapa yang mengaku sudah lahir baru, harus ada perubahan ini juga di dalam hatinya. Apa yang dulu kita lakukan, kita harus tahu bahwa itu adalah salah. Seorang gembala, Pastor Rod Bell, dia menulis di dalam bukunya, dalam autobiografinya, saudara, bahwa dulu dia adalah seorang pemabuk. Ada tiga pemabuk besar dan dia adalah salah satunya di kotanya. Nah ketika dia diselamatkan, saudara, dia segera meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mabuknya itu. Tidak perlu ditunggu, okay, pelan-pelan, direhabilitasi dulu. Tidak perlu, saudara. Dia langsung tahu bahwa itu adalah salah, kan ada perubahan di dalam hatinya. Ketika dia begitu sukacita bahwa dia sudah diselamatkan. Oh, saya sudah diselamatkan, terima kasih Tuhan. Maka di saat yang sama itu juga, hatinya menyadari bahwa hal-hal dulu, dosa-dosa yang saya lakukan dulu itu, tidak boleh saya lakukan lagi. Ada suatu perubahan dalam hatinya, saudara. Nah, perubahan itu harus ada pada diri orang yang sudah lahir baru. Jadi apa yang sekarang menjadi kesukaannya Rasul Paulus, saudara? Kita lihat ini di ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oh saudara, sekarang kesukaannya berubah. Menjadi semakin ingin mengenal Tuhan. Semakin ingin mengenal Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia. Oh, ini mungkin bagaikan orang yang sedang jatuh cinta, saudara. Orang yang sedang jatuh cinta, ketika melihat foto yang dikasihinya, mungkin tidak bosan-bosan, saudara, melihat fotonya itu. Pagi hari sebelum berangkat kerja, mungkin dia lihat dulu. Kemudian dalam perjalanan, kemudian dia mungkin buka dompetnya, dia lihat lagi. Sambil kerja, makan siang, dia buka lagi, dia lihat lagi. Tidak bosan-bosannya, saudara. Dan ada suatu keinginan yang besar, saya ingin lebih tahu tentang dia. Saya ingin lebih dekat dengan dia. Oh, seperti itulah Rasul Paulus, saudara. Dan ini tidak heran, karena Rasul Paulus telah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa, saudara. Di dalam 1 Timotius, dia bersaksi bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah, dia bilang, yang paling berdosa. Jadi dia merasa bahwa dia telah menerima kasih karunia yang demikian besar. Kapankah terakhir kali ada orang yang memberikan kepada saudara suatu hadiah yang luar biasa, saudara? Kapan terakhir kali? Betapa sukacita yang kita rasakan ketika kita menerima hadiah seperti itu. Tetapi hadiah yang diterima oleh Rasul Paulus, yaitu keselamatan jiwanya, itu jauh melampaui semua hadiah yang bisa diberikan manusia. Dan oleh sebab itu dia menjadi sangat mengasihi Tuhan. Dia ingin mengenal Tuhan, saudara. Ada suatu perubahan. Kemudian katanya dia persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oh saudara, Rasul Paulus bukanlah orang yang takut kepada penderitaan. Ketika ada datang tantangan, dia tidak mundur. Tetapi dia malah menganggap bahwa, oh, saya mengalami kesulitan demi Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena saudara, ini adalah perubahan di dalam hatinya. Karena ada suatu cinta, ada suatu kasih, suatu kerinduan kepada Tuhan. Kalau kita memiliki seorang yang kita kasihi, saudara, hujan-hujan pun kita datang. Kalau ya kecuali hujan meteor ya, yang menghantam rumah kita, ya mungkin kita tidak datang. Tetapi kurang daripada itu, kita pasti datang. Itu karena ada suatu kasih di dalam hati kita. Ada sesuatu di dalam hati kita yang mendorong kita. Sehingga, saudara, kalau orang yang sudah lahir baru, oh, dia mengasihi Tuhan. Tidak ada hal yang bisa menghalangi dia dari menghadiri kebaktian umum pagi, kebaktian sore, persekutuan doa yang begitu penting. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Karena ada suatu kerinduan yang luar biasa. Oh, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Lebih baik lagi. Ada suatu perubahan, saudara. Adakah kita memiliki perubahan yang seperti Rasul Paulus ini? Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga ada, tadi pertama adalah perubahan dalam posisi, yaitu kekudusannya. Yang kedua adalah perubahan di dalam hatinya. Dalam kesukaan hatinya. Dan yang ketiga adalah perubahan dari inteleknya, saudara. Ada suatu perubahan, prioritas Rasul Paulus. Coba kita lihat di ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dari ayat ke-12 deh. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oh saudara, sekarang prioritasnya beda. Sekarang prioritasnya ada di depan. Dia berlari-lari ke depan. Dia melupakan apa yang tadinya di belakang, dan dia mengejar apa yang di depan, saudara. Sekarang prioritasnya sudah beda. Mungkin selama ini, sebelumnya, dia memiliki suatu rencana. Oh, saya akan menjadi ahli Farisi senior. Kemudian saya akan lebih dihormati lagi. Kemudian saya akan semakin dihormati lagi. Kemudian menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi. Kemudian suatu saat menjadi rabi yang dihormati. Kemudian mungkin saya akan menjadi imam besar. Mungkin itu pikiran dia sebelumnya. Tapi sekarang sudah prioritasnya berubah 180 derajat. Dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang di sini, yang di dunia ini. Hal-hal yang dipikirkan di mana, saudara? Hal yang dipikirkan adalah di depan. Di kekekalan nanti. Panggilan surgawi, katanya. Itulah prioritas dia, itu tujuan dia. Pandangan matanya ke situ, saudara. Dia tidak lagi melihat apa yang di muka bumi ini lagi. Itu semua menjadi tidak relevan. Karena sisa 20 tahun, mungkin 10 tahun hidupnya, itu akan berlalu dalam sekejap mata. Tetapi apa yang di depan nanti itu adalah untuk kekekalan nanti. Sehingga dia memiliki suatu prioritas yang berbeda, saudara. Suatu prioritas yang luar biasa sekarang. Nah, Paulus ini, kalau kita baca, dia adalah orang yang reward-oriented. Reward-oriented, ini bagaimana menerjemahkannya? Berorientasi pada upah. Berorientasi pada upah. Nah, ini sebenarnya perusahaan-perusahaan di dunia ini juga seringkali menerapkan orientasi pada upah ini, reward-oriented. Perusahaan-perusahaan marketing yang besar-besar akan memberikan bonus jikalau performanya baik. Wah, semakin besar, semakin baik performanya, semakin besar juga bonusnya. Jadi ada upah untuk usaha. Nah, ini reward-oriented ini sesuatu hal yang sebenarnya baik, saudara. Bahkan dipakai untuk entertainment. Siapa di sini yang pernah nonton misalnya apa tantangan? Ya. Tantangan yang Indonesia apa ya? Kalau saya tahunya Fear Factor. Siapa yang suka nonton Fear Factor? Atau tantangan bahasa yang di Indonesia deh. Jadi, orang disuruh misalnya makan yang jijik-jijik. Makan keju yang sudah bau. Anda berani, saudara? Makan keju yang sudah bau? Saya berani kalau dikasih 500 ribu. Ya kan? 500 ribu. Jadi ada upahnya, saudara. Ada upahnya. Ya kan? Kita disuruh melakukan stunt yang berbahaya. Waduh. Enggak deh. Tapi kalau ada upahnya, saudara. 50 ribu US dollar. Oke. Saya lakukan. Karena ini berorientasi pada upah, saudara. Jadi Rasul Paulus ini dia berorientasi pada upah. Semua hal yang dia lakukan di muka bumi ini, dia lakukan, walaupun susah, walaupun menyakitkan, walaupun menyiksa dia lakukan. Pelayanan seberapa sulit pun, seberapa capek pun, dia lakukan. Kenapa, saudara? Karena dia berorientasi pada upah. Ada upahnya, saudara. Dia bisa melihat ada upah di sana nanti. Di ujung, sesudah garis finish, saya akan mendapatkan piala, mendapatkan medali. Tuhan akan memberikan saya upah nanti di garis finish. Oleh sebab itu, saudara, ketika dia berlari sedemikian rupa. Karena dia berorientasi pada upah. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah prioritas kita sudah berubah? Apakah kita juga berorientasi pada upah? Oh, upah apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara? Kalau upahnya misalnya berupa uang, masih maukah kita? Kalau di surga kita dikasih uang, saudara? Maukah Anda di surga dikasih uang? Oh, kalau saya tidak mau, saudara. Jadi upah apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Di dalam suratnya kepada 2 Korintus, dia menuliskan bahwa penderitaan yang ringan yang sekarang ini kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oh, saudara, itulah upah kita. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu, rumah, istri, keluarga, pekerjaan dan sebagainya untuk mengikut engkau. Sebagai balasannya apa yang kami terima? Tuhan Yesus bilang, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat. Bukan hanya pada kehidupan ini saja, tapi pada kehidupan yang akan datang. Itulah upah kita, saudara. Kita akan menerima upah. Tetapi bukan upah berupa kita mendapatkan harta atau materi. Kalau di surga nanti itu semua menjadi hal-hal yang tidak berguna, saudara. Itu menjadi hal-hal yang sampah. Jadi kalau kita mengumpulkan banyak harta, uang, deposito, investasi, saham, dan sebagainya di muka bumi ini, itu ketika kita masuk surga, menjadi hal-hal yang tidak berguna lagi. Menjadi sampah. Tapi upah yang akan kita dapatkan, saudara. Oh, memang saya tidak tahu tepatnya apa yang akan kita dapatkan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita hint, bahwa dia akan memberikan kepada kita kemuliaan yang besar. Oh, di dalam Alkitab ada dituliskan tentang berbagai jenis mahkota. Ada mahkota untuk menyelamatkan orang. Ada mahkota kebenaran untuk yang menanti-nantikan Tuhan. Ada mahkota kemuliaan, saudara. Oh, ada banyak sekali mahkota. Ada mahkota khusus bagi yang melayani Tuhan. Ada mahkota khusus bagi yang mati untuk Tuhan. Oh, ada mahkota-mahkota, saudara. Dan Tuhan menyediakan upah yang terpenting, saudara, yaitu kebahagiaan. Suatu kenikmatan ketika kita masuk ke surga nanti, kita akan begitu sukacita. Yang tidak bisa kita ukur, saudara. Kalau kita timbang itu, timbangannya jebol. Kalau kita pakai volumenya tidak muat alam semesta ini untuk menampung kebahagiaan, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua itu adalah upah kita, saudara. Jikalau kita bisa melihatnya, itu semua akan menjadi bagian kita. Tetapi pertanyaannya, saudara, sudahkah perubahan itu di dalam pikiran kita, sudahkah switch-nya itu dinyalakan? Adakah transformasi di dalam pikiran kita itu? Mungkin kita sudah mengalami transformasi di dalam posisi kita. Kita sekarang sudah orang kudus. Mungkin kita sudah menjadi orang yang hatinya sudah berubah, sedangkan sekarang kita sangat ingin mengenal Tuhan Yesus. Tapi apakah prioritas kita sudah kita ubah? Sama seperti Rasul Paulus, saudara. Itu adalah tiga perubahan yang harus ada terjadi pada orang lahir baru. Sudahkah hal itu terjadi pada saya? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Sungguh Bapa, ketika kami membaca firman-Mu dan janji-janji yang Engkau berikan kepada kami, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur bahwa Engkau telah begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Kami ingin mengucap syukur terutama atas keselamatan tentang kasih karunia, kekudusan yang Engkau anugerahkan melalui Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapa.